بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدر صدركم مسلمين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya rahimahumullahu taala jami'an an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jall. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jall, anna Allah azza wa jalla qala ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru lakum fastaghfiruni aghfir lakum. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis al-Qudsi, wahai hamba-hambaku, kalian sesungguhnya seluruhnya adalah berdosa, melakukan kemaksiatan dan pelanggaran siang dan malam, maka mintalah ampun kalian kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap kita selain yang diberikan kemaksuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bisa terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Maka hendaklah kita semua senantiasa beristighfar dan meminta ampun pada Allah, karena sebaik-baik hamba adalah orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik seluruh setiap bani Adam adalah berdosa, senantiasa melakukan kemaksiatan, senantiasa melakukan kesalahan, senantiasa melakukan kedurhakaan dan pelanggaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik mereka adalah yang senantiasa bertobat, khilaf, na'am, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu wa barakallahu fikum, maka kita berhati-hati dari berbuat maksiat kepada Allah, dari melakukan kedurhakaan kepada Allah, dari melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita telah terjatuh di dalamnya, maka bersegera kita di dalam bertobat dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang melakukan hal tersebut, maka kedzalimannya, kedurhakaannya, kemaksiatannya hanya untuk dirinya sendiri, tidak akan dia mendzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya hanyalah kedzaliman kalian, hanyalah kemaksiatan kalian, hanyalah kedurhakaan kalian hanya untuk diri kalian sendiri, wahai manusia. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasannya siapa saja melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran syariat hanya untuk dirinya sendiri, dia menyeleng untuk pribadinya sendiri, dia tidak akan mendzalimi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tidaklah mereka mendzalimi kami, kata Allah, hanyalah mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Maka oleh karena itu, dengan ayat-ayat ini semakin kita takut kepada Allah untuk berbuat maksiat, untuk durhaka, untuk melanggar syariat Allah, karena semua apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, wahai kaum muslimin dimanapun kita berada. Nah, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walladzina kasabu sayyati jazaa'u sayyatin bimitsliha wa tarhaquhum dillah ma lahum minallahi min 'aasim. Dan sesungguhnya, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan, maka balasan kejelekan mereka, balasan kedurhakaan mereka, balasan kemaksiatan mereka, yaitu seperti apa yang mereka lakukan. Dan mereka akan tertimpa kehinaan dengan kemaksiatan, kedurhakaan tersebut, dan mereka tidak akan dapat penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis yang telah kita sebutkan menunjukkan pengaruh kemaksiatan sangat jelek bagi pribadi, bagi masyarakat, atau bagi keluarga kita maupun masyarakat, dan lebih luas lagi bagi manusia secara umum. Naam. Oleh karena itu kita berhati-hati, maka kita terima kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari syariat Allah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mengambil hidayah tersebut, maka tentunya dia akan memberikan hidayah bagi dirinya sendiri. Dan siapa yang tidak mau dan dia durhaka terhadap tersebut, hanyalah dia mendurhakai dirinya sendiri, hanyalah dia mencelakakan dirinya sendiri, hanyalah dia menyesatkan dirinya sendiri, dan dia membinasakan hanya dirinya sendiri. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai manusia, telah datang kebenaran dari Rabb kalian, maka ambillah hidayah tersebut. Maka siapa yang mau mengambil hidayah tersebut sebagai hidayah, maka hanyalah dia memberikan hidayah bagi dirinya. Dan siapa yang menyesatkan dirinya dengan hidayah tersebut, tidak mau mengambil hidayah tersebut, tetapi lebih dia memilih kemaksiatan, lebih dia memilih kedurhakaan, lebih dia memilih pelanggaran syariat, maka hanyalah dia mendurhakai dirinya sendiri, kata Allah. Maka katakanlah Muhammad, aku tidak akan memberikan, mampu memberikan penolong, pertolongan bagi kalian. Maka dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya seluruh kejelekan, seluruh kemaksiatan, seluruh kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang hamba hanya untuk dirinya sendiri. Naam. Oleh karena itu ya ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, maka kita berhati-hati dari melakukan kemaksiatan kepada Allah, dari melakukan kedurhakaan kepada Allah sedikit pun, sekecil apapun. Kalau kita terjatuh, maka kita bersegera di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena memang kita mengakui, karena sesungguhnya kita mengakui bahwa kita tidak maksum, tidak bersih, tidak suci dari kemaksiatan, dari pelanggaran dan kekhilafan. Tetapi bukan berarti dengan status demikian tersebut kita bermudah-mudahan di dalam melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermudah-mudahan di dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Kita bermudah-mudahan di dalam melaksanakan apa-apa yang Allah haramkan, dan kita menjauhi apa-apa yang Allah syariatkan dan wajibkan. Naam. Oleh karena itu di khutbah kali ini kita akan menyebutkan hal-hal yang memberikan dampak negatif kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat kemaksiatan, dan mereka tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya dari kemaksiatan tersebut, dan bahkan dia merasa bangga, senang dan nikmat dengan kemaksiatan tersebut, maka efek negatif akan dia akan dapatkan, baik dalam waktu yang singkat, yang cepat, ataupun ditunda oleh Allah di hari kiamat kelak, semenjak dia masuk di dalam kuburannya, atau semenjak sebelumnya dia sakaratul maut, dia sudah mendapatkan efek negatif dari kemaksiatan, kedurhakaan, dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu, maka poin-poin yang kita akan sebutkan ini bukanlah sebagai bentuk pembatasan, tetapi sebagai bentuk nasihat untuk kita berhati-hati. Karena tidak ada satupun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, kedurhakaan dan kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan oleh seorang hamba, mesti akan memberikan efek negatif bagi pelakunya jika dia tidak bersegera untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmu, bahwasanya orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, dosa dan maksiat, maka mereka atau orang tersebut akan tertimpa kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wajuilatid dillatu was-sagair liman khalaf amri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dijadikan kehinaan, kerendahan bagi orang-orang atau siapa saja yang menyelisihi perintahku, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini hadits yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya akan setiap orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia akan tertimpa kehinaan, kerendahan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, ketika Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan, atau ketika mensyarah hadis tersebut, beliau rahimahullah mengatakan, orang-orang yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, mereka menyelisih perintah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena syahwatnya, karena keinginan syahwatnya, yaitu mereka mengikuti kemaksiatan, mereka melakukan kemaksiatan dan melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hawa nafsu. Dia tahu haram itu haram, dia itu wajib tahu itu wajib, tetapi dia tidak melaksanakannya karena na'am, dia mengikuti hawa nafsunya, karena kepentingan duniawiya, karena kepentingan dunianya, karena kepentingannya terusik oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini orang-orang yang akan mendapatkan keinginan ketika Allah mengharamkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan riba. Haram, dia tidak mau melaksanakan, dia tahu riba, tapi karena kepentingan dunianya terusik, kepentingan perutnya terusik, dia tidak mau karena syahwat, hawa nafsunya mendominasinya. Nah, kemudian yang berikutnya, orang-orang yang menyelisihkan karena syahwat, yang kedua adalah karena syubhat. Dia menyamarkan perkara agama ini, dia menyamarkan perkara agama tersebut. Naam, setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan itu adalah haram, haram, dia menyamarkan kepada manusia bahwa itu tidak apa-apa. Naam, sehingga banyak yang tertipu. Maka inilah golongan orang-orang dari kalangan alul ahwa wal bidah, yang membuat kerancuan, yang membuat amalan-amalan baru di dalam agama ini, sehingga banyak yang tertipu, yang menyatakan ini adalah syariat, sehingga mereka menganggap itu perkara ibadah. Naam, karena mereka tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak dilarang. Nah, oleh karena itu ikhwani fid din azni wa azikum Allah wa barakallahu fikum, pengaruh yang pertama akan tertimpa keinaan, kerendahan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnab al baqari ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنه حتى ترجعوا الى دينكم." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pula dalam Sahihul Jami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sudah berjual beli dengan cara yang riba dan kalian cenderung dengan kepada dunia dengan secenderung-cenderungnya, dengan secondong-condongnya kalian rakus terhadap dunia sehingga kalian tertipu dari akhirat. Na'am. Dan kalian waraditum bizara, perladangan kalian, pekerjaan kalian, profesi kalian lebih kalian utamakan daripada ketaatan pada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kemudian kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan, kerendahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama Allah. Kalian tinggalkan berjual beli dengan cara yang riba, kalian tinggalkan sifat rakus terhadap dunia sehingga kalian lupa terhadap akhirat, kalian tinggalkan yaitu ridha terhadap profesi kalian, lebih kalian utamakan profesi kalian daripada ketaatan pada Allah, dan kalian meninggalkan untuk tidak melaksanakan jihad. Dengan kalian melaksanakan jihad, baru Allah angkat dari kalian kehinaan tersebut dan Allah akan memuliakan kalian. Maka ini poin yang pertama, bahwasanya akan tertimpa kehinaan kepada siapapun yang melaksanakannya, baik secara pribadi, kelompok ataupun bangsa dan negara. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, yaitu akan tertimpa malapetaka musibah bencana alam. Nah, di suatu tempat negeri ataupun bangsa dan negara akibat dari kemaksiatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kullan akhadna bi dhanbihi, faminhum man arsalna alaihim hasibah, wa minhum man akhadathu sayha, wa minhum man khasafna bil arda, wa minhum man awraqna. Wa ma kana Allahu yadhlimuhum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Setiap dari mereka kami binasakan mereka, di antara mereka ada yang kami binasakan dengan kami hujankan dengan batu. Naam. Dan di antara mereka ada yang kami hancurkan binasakan, kata Allah, dengan halilintar, petir. Naam. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan akibat dengan perbuatan mereka, yaitu berupa gempa bumi ataupun banjir. Dan tidaklah Allah mendolimi mereka, tetapi mereka lah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Jadi terjadinya kebinasaan, terjadinya malapetaka, terjadinya bencana alam, itu akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersegera di dalam bertobat kepada Allah, karena kemaksiatan yang menimpa negeri kita misalnya, atau kota kita misalnya, atau kecamatan kita misalnya, atau desa kita misalnya, bukan karena pengaruh alam, tetapi karena kemaksiatan dari masyarakat yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka introspeksi diri kita masing-masing, karena itulah akibat dari kemaksiatan. Nah, dan semakin kuat hadis ayat tersebut ketika Rasulullah SAW menyebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadhbun, fa qala rajulun minal muslimin, mata dhalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahara al-qainat wal ma'azib wa shuribat al-khamr. Na'am. Wa fi riwayatin idza intashara az-zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sunan Sahih Tirmidzi atau Sahih Sunan Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam umatku ini, pada diri umatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi nanti malapetaka, bencana alam, musibah-musibah. Naam, dari langit maupun bumi. Maka seorang dari kalangan kaum muslimin, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, mengatakan, kapan itu ya Rasulullah terjadi bencana alam di umatmu? Kata Rasulullah SAW, apabila sudah nampak para penyanyi-penyanyi, apabila para penyanyi sudah mulai banyak bertebaran seperti jamur, dan ma'azib alat-alat musik semakin menyebar, dan khamar jadikan minuman-minuman yang biasa, sudah dianggap biasa lumrah di sisi masyarakat. Dalam riwayat yang lain, jika zina telah tersebar, naam, maka inilah terjadi malapetaka, musibah terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berhati-hati dari dari keluarga kita, dari anak kita, istri kita, saudara atau sanak famili kita, dari perbuatan kemaksiatan berupa zina, berupa nyanyian musik, khamar, riba dan sejenisnya. Karena jangan sampai dengan perbuatan sekelompok orang, segelintir, naam, dari sekian ratus, dua ratus, sekian juta rakyat Indonesia, naam, yang berbuat kemaksiatan mungkin segelintir, tetapi musibahnya, efek negatifnya seluruh Indonesia, naam, betapa banyak orang melakukan kemaksiatan tidak sedikit, tetapi negeri suatu kota dibinasakan dengan gempa bumi, dengan bencana alam, dengan tsunami, dan gunung meletus, naam. Ini Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta di dalam ucapan dan sabdanya. Oleh karena itu mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Karena ini berbahaya kalau kita tidak bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lalai dan lalai, maka kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak menyangkanya. Wallahu alam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Pengaruh kemaksiatan yang berikutnya yang disebutkan oleh ahlul ilmi ketika mereka menceritakan atau menyebutkan permasalahan tentang kemaksiatan, yaitu bahwa saja di antara efek negatifnya, naam, dan tidak ada efek positifnya, yaitu bahwasanya akan diangkat keamanan dan ketentraman, dan akan ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri ataupun masyarakat ataupun orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut rasa takut dan tidak aman. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, fakafarat bi'an'amillahi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Dan Allah membuat permisalan suatu negeri, suatu bangsa, naam, yang mana mereka atau yang mana kota tersebut dulunya aman, tentram dan sejahtera dan bahagia. Nah, dan Allah memberikan mereka rezeki siang dan malam. Kemudian setelah itu mereka fakafarat bi an'amillah. Kemudian setelah itu mereka kufur terhadap nikmat Allah. Dengan mereka tidak melaksanakan perintah Allah, dengan mereka melaksanakan kedurhakaan kepada Allah, Allah menyuruh mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, mereka menyembah selain Allah. Allah memerintahkan untuk menjauhi kemaksiatan zina, khamar dan seterusnya, mereka melaksanakannya. Allah menyuruh mereka untuk senantiasa berbuat kebaikan dengan menyantuni anak yatim dan menjauhi perzinahan dan seterusnya, mereka malah tidak melakukannya. Anak. Maka ketika mereka kubur terhadap nikmat Allah, maka Allah cabut kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman mereka dengan Allah menancapkan pada mereka sifat takut dan rasa tidak aman di dalam negeri mereka. Naam. Ini Allah memberikan efek negatif akibat kemaksiatan, akibat dosa-dosa, akibat kedurhakaan, akibat penyelewengan syariat yang dilakukan oleh seseorang ataupun masyarakat, lebih-lebih bangsa dan negara. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azan wa azakumullah. Maka hilangnya rasa aman dari suatu negeri, hilangnya rasa tenang di suatu negeri, dan timbulnya rasa ketakutan dan ketidakamanan di suatu negeri, itu tidak ada lain dan tidak bukan sebabnya kecuali adalah karena dosa-dosa. Baik dari atasan maupun bawahan harus saling mengintrospeksi. Baik rakyat maupun pemimpin Naam, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, lah naam, harus kita introspeksi diri kita masing-masing, karena pengaruhnya sangat-sangat berakibat fatal jika kita meremehkan perkara yang satu ini. Kemudian perkara yang berikutnya, poin yang terakhir dari efek negatif tersebut, dia akan terhalangi untuk mendapatkan ketenangan jiwa dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berupa lezatnya iman, berupa lezatnya ilmu, berupa lezatnya amalan, berupa lezatnya ketakwaan, berupa lezatnya na'am senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan terhalangi dan terharamkan baginya sifat tersebut bagi siapa saja yang senantiasa melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran syariat. Nah, sebagaimana ini yang kita tahu dan masyhur riwayatnya yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia mengadu kepada gurunya Imam Waqi' rahimahullah, ketika dia mengatakan syakautu ilal waqi' su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurullah wa nurullah la ya'ti li'asi. Naam, kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadu kepada Imam Waqi' terhadap jeleknya hafalanku. Nah, kemudian dia memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Untuk meninggalkan kemaksiatan sambil dia mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu ini adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi siapa saja yang kita mendapatkan kesulitan atau tidak kokohnya keimanan atau kenikmatan rasa tenang dan nikmat terhadap ilmu dan iman dan amalan tidak menancap kokoh dalam diri kita, maka harus kita mengintrospeksi sejauh mana kemaksiatan yang kita lakukan untuk kita bersegera bertobat, dan sejauh mana kita melaksanakan ketaatan untuk kita menambah kualitas dan kuantitasnya. Karena kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, ra'aitu adh-dhunuba tumitul quluba wa qad yurithuka dhulla itmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika ifsyanuha. Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah, aku melihat kemaksiatan mematikan hati, menghilangkan ketenangan dan ketenteraman, kesejukan, tumaknina sakinah dari hati tersebut, dan akan sungguh-sungguh kemaksiatan tersebut akan dia menancapkan di dalam dirimu kehinaan, kata Imam. Dan meninggalkan kemaksiatan akan memberikan kehidupan pada hati, akan memberikan ketenangan, tumaknina, sakinah, tawadu. Dan sebaik-baik bagi jiwamu wahai manusia adalah kamu memaksiati kemaksiatan tersebut. Dalam hati kata, jangan kamu melakukan kemaksiatan. Dan ini semakin kuat pula dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia menjelaskan tentang pengaruh dan efek negatif kemaksiatan, yaitu kata Syekh rahimahullah, wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nasa 'ala adh-dhunubi salbal huda wa 'ilman nafi'. Kata Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai hukuman terhadap manusia atas dosa-dosa yang dilakukan, yaitu Allah akan menghalangi ilmu baginya dan menghalangi untuk dia beramal amal yang saleh. Pengaruh dosa, yaitu akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu nafi', dan pengaruh dosa akan terhalangi dia untuk bersemangat di dalam melaksanakan amalan ketaatan, baik perkara yang wajib, baik perkara mustahab dan juga wajib. Naam. Oleh karena itu, ikhwan fil din, a'azzana wa a'azzakum Allah wa barakallahu fikum. Maka kita bersemangat untuk meninggalkan kemaksiatan, dan kita bersemangat untuk senantiasa menghidupkan hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang sebelum terakhir ini kita tutup dengan perkataan Dhahhak Ibnu Muzahim rahimahullahu taala, dia mengatakan, ma min ahadin ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bi dhanbin yuhdithuhu thumma qala Allah 'azza wa jalla ثم قال الله ثم تلا قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seseorang dia dulu mempelajari Al-Quran kemudian dia lupakan Al-Quran tersebut kecuali pelupaan dia terhadap Al-Quran akibat dari dosa dia. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang tertimpa pada kalian musibah akibat dari dosa, akibat dari perbuatan kalian sendiri. Maka di sini menunjukkan tidaklah musibah, malapetaka, bencana tertimpa pada diri kita, masyarakat kita, kelompok ataupun bangsa dan negara kita akibat dari ulah kita sendiri. Semakin dikuatkan dengan ayat Allah yang lainnya. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum adalladhi amilu la'allahum yarji'un. Naam. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat perbuatan manusia. Maka inilah menunjukkan bahwasanya efek negatif kemaksiatan itu sendiri. Dan sebagai penutup, kita akan menutup dengan pembahasan yang terakhir, efek negatif tersebut, walaupun bukan sebagai pembatasan, tetapi mewakili karena waktu dan tempat yang tidak memadai untuk menyebutkan poin-poin yang lebih banyak lagi. Yang terakhir adalah, yaitu akan terjadinya perpecahan, pertikaian, permusuhan, nan perkelahian dan sejenisnya dari makna-makna yang di atas, baik dari secara kelompok atau person, seorang dengan orang yang lain, atau kelompok dengan kelompok yang lain, masyarakat dengan masyarakat yang lain, suku satu dengan suku yang lain, ataupun negara dengan negara yang lain, ataupun bangsa dan bangsa yang lain, kecuali karena pengaruh kemaksiatan, kecuali karena pengaruh dosa, kecuali karena pengaruh pelanggaran syariat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma walladhi nafsi biyadihi ma tawadda ithnan ma tawadda ithnan fillahi fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah dua orang yang mereka dulu saling mencintai, saling berkasih sayang, saling harmonis, saling menghargai, saling menghormati, saling tenggang rasa, tidak saling membenci, tidak saling bertikai, tidak saling bermusuhan. Naam, karena Allah. Kemudian mereka pecah. Kemudian mereka bertikai, kemudian mereka berkelahi, kecuali karena dosa salah seorang dari mereka. Maka ini menunjukkan terjadinya pertikaian, terjadinya perkelahian, terjadinya percekcokan, terjadinya permusuhan, bahkan mungkin pembunuhan, mesti ada yang berdosa salah satunya, tidak mungkin dua-duanya berdosa, dan tidak mungkin dua-duanya dapat pahala. Naam. Mesti ada salah satu penyebabnya, mesti ada salah satu biang keroknya, mesti ada salah satu yang menyebabkan terjadinya dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa kita menjalankan ketaatan pada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan yang timbul dari hati nurani kita yang bersumber dari keikhlasan, dan semoga Allah mematikan kita di atas tersebut, di atas ketaatan pada Allah, di atas keikhlasan kepada Allah, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kedurhakaan, baik berupa kesyirikan maupun kebid'ahan ataupun kemaksiatan itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.